Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siaran kami hormati. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali melalui siaran radio Indah Siar FM. Walhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah. Walhamdulillah kita sudah sampai pada bab, atau kita masih pada bab Al-Amr Bimuhafadah ala Sunnah wa Adabiha. Perintah untuk menjaga sunnah dan bagaimana adab-adabnya. Kaum muslimin pendengar radio Indah Siaran kami hormati, kalimat perintah untuk menjaga sunnah, yakni menjaga ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sunnah itulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang berarti Islam itulah sunnah, dan as-sunnah itu adalah Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, di awal pertama pembahasan beliau dalam kitabnya Syarhus Sunnah, menyatakan as-sunnah hiyal Islam, wal-Islam huwa sunnah. Mengapa demikian? Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Karena yang namanya Islam adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, min awalihi ila akhirihi. Yang namanya sunnah adalah ajaran Rasulullah sallam dari awal sampai akhirnya. Berarti Islam adalah sunnah, ajaran sunnah Rasulullah sallam min awalihi ila akhirihi, dari awalnya sampai akhirnya. Siapa yang mengajarkan sesuatu yang bukan dari ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian diatasnamakan dengan Islam, maka dia berdusta. Mengapa berdusta? Karena itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah ajaran yang diajarkan oleh Nabiullah, Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang namanya Islam. Maka kita diperintah untuk menjaga as-sunnah sebagaimana kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Ada bab khusus yang beliau tulis, bab al-amru bil muhafadha ala sunnah. Bab al-amru bil muhafadha ala sunnah. Bab tentang perintah menjaga sunnah, menjaga ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah kita sudah sampai pada hadis yang ke-167. Kalau dihitung dari awal kitab kita, yaitu Riyadhus Shalihin. Wa'an Abis Ibn Rabi'ah, diriwayatkan dari Abis Ibn Rabi'ah, qala, beliau berkata, ra'aitu Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Aku melihat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yuqabbilul hajar. Aku melihat Umar Ibn Al-Khattab mencium hajar aswad. Dan beliau berkata radhiyallahu ta'ala anhu, inni a'lamu annaka hajar ma tanfa'u wa la tadur, wa lawla anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Riwayat dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau mencium hajar aswad, dan beliau berkata ketika mencium hajar aswad dengan kalimatnya, aku tahu engkau ini batu, tidak bisa menentukan kebaikan dan keburukan. Tidak bisa memberikan kebaikan dan keburukan, gak bisa menentukan takdir baik, takdir buruk. Kalau saja aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, aku pun gak akan menciummu. Perhatikan kalimat terakhirnya. Kalau saja aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, aku pun gak akan menciummu. Berarti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mencium Hajar Aswad ittiba'an lissunnah. Ketika beliau mencium Hajar Aswad itu karena ngikut sunnah Rasulullah SAW, bukan karena menganggap batu itu bisa menakdirkan, bukan menganggap batu itu sebagai Tuhan atau batu itu sebagai penentu kebaikan dan keburukan. Tidak. Aku tahu engkau batu. Aku tahu yang namanya batu gak bisa menakdirkan kebaikan dan keburukan. Gak punya sifat ketuhanan, gak punya sifat uluhiyah, gak punya sifat rububiyah, gak bisa menentukan apapun. Batu ya batu. Tetapi, ittiba'an lisunnah, tetapi karena ngikut sunnah Nabi, mengikut contoh Rasulullah, aku pun menciummu. Ikhwan ibn a'azakumullah, pendengar radio Indah Siaran kami hormati. Tepat sekali An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memasukkan hadis ini dalam bab menjaga sunnah. Karena kalau kita mengikuti akal sendiri akan berkata ngapain mencium batu. Iya kan? Kalau mengikuti pikiran sendiri atau perasaan sendiri, batu aja kok dicium. Tetapi karena melihat Rasulullah SAW mencium, aku mencium. Dalam keadaan aku tahu, itu batu. Yang kita tahu batu gak bisa menentukan apapun. Ikhwan ibn a'azakullah, Syekh ibn Uthaymin rahimahullah menyatakan bahwasanya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan demikian karena dia tahu itu adalah batu. Sebagaimana batu-batu yang ada di dunia ini tidak bisa menentukan kebaikan dan keburukan. Tetapi di tempat lain, di dalam kitab atau syarah beliau terhadap hadis ini, beliau berkata bahwa keistimewaan Hajar Aswad adalah bahwa dia diturunkan dari surga yang tadinya putih bersih, sangat putihnya, asyaddu bayadan minal laban, lebih putih dari susu. Walakin sawadathu khataya bani Adam, tetapi dia menghitam karena dosa-dosanya anak Adam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dalam kitabul Hajj, dan derajat hadisnya hasanun sahih. Demikian pula An-Nasa'i rahimahullah. Tayib, kalau hadis ini sahih bahwa itu dari surga, tidak merubah keadaan. Maksudnya tidak merubah keadaan, tetap saja tidak bisa menentukan takdir baik, takdir buruk. Mengapa? Karena batu apakah dari surga ataupun bukan dari surga, tetap bukan Tuhan, bukan ilah, bukan penentu kebaikan dan keburukan, bukan yang menakdirkan takdir baik, takdir buruk. Kalau kita berharap kebaikan-kebaikan dan berusaha untuk menghindar dari kejelekan-kejelekan, bukan kita memohon pada batu Hajar Aswad, walaupun dari surga. Bukan mengharap dari batu. Dan bukan menghindar dengan mengatakan, wahai batu, jauhkanlah aku dari kejelekan. Jangan. Ini hanya tiba'an li sunnah. Memuliakan Hajar Aswad dan menciumnya itu hanya ikutan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi tetap kita ingat akidah yang disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, fa'budu rabb hadzal bait. Beribadahlah kepada Rabb-nya Ka'bah ini. Ka'bah dengan Hajar Aswadnya, Ka'bah dengan rukun Yamaninya, Ka'bah dengan kiswahnya semuanya, itu semuanya makhluk, bukan Tuhan. Makhluk, bukan ma'bud, bukan sesembahan. Kita salat menghadap Hajar Aswad, kita salat menghadap Ka'bah, kita salat menghadap bangunan kotak tersebut, itu bukan sedang menyembah Ka'bah, tetapi sedang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yani sedang ittiba'an lis sunnah, sedang mengikuti sunnah dan mengajarkan sunnah dan menjaga sunnah. Bahwa Nabi mengajarkan kalau salat hendaklah mengarah ke sana. Bukankah kalau kita mengarah ke sini kita mengarah sesuatu? Mengarah ke situ juga mengarah sesuatu, mengarah ke sono juga mengarah sesuatu. Semuanya ada benda-benda di sini menghadap ke kanan ada tembok, menghadap ke kiri ada pintu, menghadap ke depan ada lemari, menghadap ke belakang. Apakah kita menyembah itu semua? Tidak. Tetapi barakallahu fikum, disatukan arah ibadah kaum muslimin. Disatukan dengan sunnah arah kiblat kaum muslimin seluruhnya kepada Ka'bah. Dan Ka'bah memiliki kemuliaan. Dibangun oleh Nabiullah Ibnu Nabiillah. Dibangun oleh seorang Nabi dengan anaknya Nabi. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bait yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti. Dan ingatlah ketika Ibrahim dengan anaknya meletakkan pondasi Ka'bah ini. Ada kemuliaan. Tetapi tetap itu adalah makhluk tidak memiliki sifat ketuhanan. Makhluk yang tidak bisa menentukan takdir baik, takdir buruk. Maka harapan-harapan tersebut tetap kepada Allah. Kita sujud menghadap Ka'bah. Tetapi ucapannya apa? Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Yaitu Allah SWT. Kita ruku menghadap Ka'bah. Tapi ucapannya Subhana Rabbiyal Azimi. Maha suci Allah yang maha agung. Tetap yang diagungkan, yang dibesarkan, yang dimuliakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabb hadzal bait. Rabbnya Ka'bah ini. Fa'budu Rabb hadzal bait. Beribadahlah kepada Rabbnya Ka'bah ini. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Falyabudu Rabb hadzal bait. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, akidah kaum muslimin tetap sama di seluruh dunia sepanjang masa, yaitu meyakini ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Katakan, di tangan siapakah kerajaan langit dan bumi yang dia maha melindungi tetapi tidak perlu ada perlindungan apapun. Dia yang mengatur dan tidak diatur. Dia yang memberi bukan dia yang diberi. Siapakah yang memiliki seluruh langit dan bumi ini? In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Saya quluna lillah. Maka kaum muslimin akan menjawab semuanya, lillah, milik Allah. Seluruh kerajaan langit dan kerajaan bumi, seluruh kekuasaan, seluruh alam semesta ini di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditakdirkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Segala kejadian-kejadian, segala perkara-perkara ditentukan oleh Allah. Maka kalau berharap kebaikan, berharaplah kepada Allah. Kalau khawatir dari kejelekan, berlindunglah kepada Allah. Ini akidah kaum muslimin, kaum mukminin. Adapun Ka'bah, walaupun itu adalah tempat yang mulia, yang disucikan, tetapi tetap makhluk, bukan Tuhan. Bukan sesembahan. Demikian pula Hajar Aswad. Dia tetap batu. Maka dalam hadis ini, Umar berkata, Inni a'lamu annaka hajar. Aku tahu engkau batu. Tetapi karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, aku pun menciummu. Karena aku melihat Rasulullah SAW mengusapmu dengan tangan kanannya, aku pun mengusapmu. Titik. Sebagai taat kepada Rasulullah SAW. Sebagai taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadatan lillah wa tiba'an lissunnah. Sebagai ibadah kepada Allah dan sebagai ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pernah Amirul Mukminin Muawiyah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau sebagai khalifah, beliau tawaf di Ka'bah dan dia usap semua rukun-rukunnya. Jadi sudut-sudut Ka'bah empat-empatnya beliau usap. Maka kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Kaifa, bagaimana tamsah ruknaini syimaliyin?" Mengapa engkau mengusap dua sudut Ka'bah yang lain yang berada di kanan atau di timur sana? Padahal Rasulullah SAW enggak pernah mengusap yang sana. Ka'bah itu kan sudutnya empat. Ada sudut yang memiliki Hajar Aswad. Itu dijuluki dengan ruknu al-hajar al-aswad. Di sebelum rukun itu, sebelahnya ada rukun Yamani. Rukun Yamani juga Nabi SAW mengusapnya kalau dalam keadaan dekat. Kalau jauh tidak. Dan tidak mengisyaratkan dengan apapun. Sedangkan dua rukun yang lainnya yang berada di Hijr Ismail itu tidak diusap dua-duanya. Tayib. Tetapi Muawiyah mengusap empat-empatnya. Ditegur oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Abbas, "Ada apa engkau mengusap semua sudut itu? Padahal Nabi hanya mengusap sudut yang ada Hajar Aswadnya dan sudut Yamani saja." Kata Muawiyah, karena dia khalifah, "Laisa syai'un minal baiti mahjura, ini Ka'bah." Tidak boleh membeda-bedakan. Ka'bah ini semuanya dimuliakan. Ka'bah ini semuanya harus kita muliakan, jangan kita tinggalkan. Kata Muawiyah. Apa jawab Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma? Kata Ibn Abbas, "Iya, tetapi Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada pada diri Rasulullah SAW contoh teladan yang baik. Dan aku melihat Rasulullah SAW hanya mengusap rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad saja. Apa jawab Muawiyah? Sadaqta. Engkau benar. Rujuk dia. Mengalah dia. Iya, engkau benar. Maka setelah itu, Muawiyah hanya mengusap rukun Yamani dan rukun yang ada Hajar Aswadnya saja. Mengapa? Enggak empat-empatnya. Karena enggak lihat Nabi mengusap dua sisanya. Karena tidak melihat Nabi mengusap sudut-sudut yang di Hijr Ismail. Apa sebabnya enggak diusap? Karena Nabi enggak ngusap. Subhanallah. Berarti para sahabat berlomba-lomba untuk persis mencontoh Rasulullah SAW. Hatta walaupun dalam mengusap Hajar Aswad, dalam memuliakan Ka'bah, caranya dengan cara Nabi. Kalau Nabi enggak ngusap, dia enggak ngusap. Kalau Nabi tidak mencium, mereka enggak mencium. Karena Nabi mencium Hajar Aswad, kata Umar, aku pun mencium Hajar Aswad. Padahal aku tahu itu batu yang tidak bisa menentukan kebaikan dan keburukan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa indahnya diskusi para sahabat. Walaupun dia seorang khalifah, walaupun dia seorang penguasa saat itu, Masya Allah, yaitu Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, tapi ketika ditegur oleh rakyat biasa, tetapi dengan hujjah, dengan dalil, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sungguh telah ada contoh teladan pada diri Rasulullah SAW, maka kita harus mengikuti teladannya, diterima. Sadaqta, engkau benar. Dan juga pelajaran lainnya adalah berarti rukun yang lain selain rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad tidak perlu diusap. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang pertanyaan, bagaimana kalau ada seorang yang mengusap Hajar Aswad atau mengusap rukun Yamani kemudian diusapkan ke anaknya, ke kepalanya? Barokah, barokah, barokah. Boleh apa enggak boleh? Itu sunnah atau bukan sunnah? Jawabannya seperti jawaban Ibn Abbas tadi. Apakah engkau melihat Rasulullah SAW melakukan yang seperti itu kepada cucunya Hasan dan Husain atau kepada siapapun dari anak-anak kecil? Tidak. Ya berarti kita tidak ngikut. Karena itu bukan sunnah. Kalau bukan sunnah berarti bukan ajaran dari Islam. Emang apa keistimewaannya? Apakah kemudian kalau kamu ngusap Hajar kemudian diusapkan ke kepala anakmu, anakmu menjadi cerdas, jadi hebat, jadi manusia super atau apa? Enggak kan? Dari mana kita menjawab enggak? Dari ucapan Umar tadi, aku tahu engkau batu. Enggak bisa menentukan kebaikan atau keburukan. Enggak bisa memberikan kebaikan, enggak bisa memberikan keburukan. Batu. Maka yang kita kerjakan, yang disunahkan Nabi saja. Titik. Dan hadis Umar ini, radhiyallahu ta'ala anhuma, sangat terkenalnya dan riwayatnya sangat sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah. Maka ini sangat bagus sekali diletakkan di sini sebagai dalil, bukti bahwa kita harus menjaga sunnah. Jangan melampauinya, jangan meninggalkannya. Jangan menjauhinya, jangan pula menambah-nambahnya. Ikutilah seperti yang diajarkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.